الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوان الكرام رحمني ورحمكم الله pembahasan yang lalu kita mempelajari tentang permasalahan ru'yah, yaitu tentang dilihatnya Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Yang ini merupakan keyakinan ahli sunnati wal jamaah yang membedakan antara mereka dengan kelompok-kelompok yang menyimpang dari kalangan Mu'tazilah, Jahmiyah dan sekelompok dengan mereka, juga dengan orang-orang sufiyah yang bermudah-mudahan dalam menetapkan ru'yah, sehingga mereka menetapkan ru'yah di dunia juga. Tayyib, dalil-dalil yang telah kita lewat ya ikhwan fillah diingat. Nah, terutama hadis Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu. Sampai-sampai ikhwan fillah Imam Baqi' Ibn Jarrah rahimahullahu ta'ala menjadikan hadis Jarir ini sebagai tolak ukur antara Jahmi atau bukan. Siapa saja menolak hadis tersebut, maka na'am dia dihukumi Jahmi, sebagaimana dalam riwayat yang sahih dari Imam Waqi' rahimahullahu ta'ala. Tunggu. Qala Waqi' Ibn al-Jarrah rahimahullahu ta'ala, man ta'ana fi hadithi Ismail ibn Abi Khalid an Qais ibn Abi Hazin an Jarir fahuwa Jahmiyun. Man ta'ana fi hadithi Ismail ibni Abi Khalid, Ismail ibni Abi Khalid, an Qais ibni Abi Hazim, an Jarir, yakni Ibn Abdillah Al-Bajali rahimahullah atau radhiyallahu anhu, fahuwa Jahmiyun. Siapa saja yang mencela hadis Ismail bin Abi Khalid dari Qais bin Abi Hazim dari Jarir, maka dia adalah seorang Jahmi. Yang dimaksud yaitu hadis Jarir bin Abdullah tentang masalah ru'yah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadha al-qamar la tudhammuna fi ru'yati." Hadis atau athar ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad dalam As-Sunnah dengan sanad yang hasan. Jadi hadis Jarir ikhwan fillah penting, merupakan salah satu hadis pokok tentang itsbatur ru'yah inda ahli sunnati wal jamaah, sampai-sampai menjadi pembeda antara Jahmi dan Sunni. Kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Qala al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, wa anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad ra'a rabbahu فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ورواه علي بن زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما والحديث عندنا على ظاهره kama jaa 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam. Wal kalamu fihi bid'atun walakin nu'minu bihi kama jaa 'ala dhahirihi wa la nundziru fihi ahadan. Baik. Pada poin ini khanifillah Imam Ahmad rahimahullahu taala ingin menjelaskan kepada kita tentang perkara yang masyhur di kalangan ahli sunnati wal jamaah dan bahkan dinukilkan ijma' semenjak zaman para sahabat. Walaupun nanti akan kita katakan bahwasanya ternyata khilafnya adalah khilaf lafzi dan masih bisa disinkronkan sehingga tadinya kita ketahui bahwasanya para sahabat berijma' tentang perkara yang akan kita pelajari ini, yaitu perkara apakah Rasulullah SAW melihat Allah Subhanahu Wa Taala pada malam Mi'raj. Imam Ahmad rahimahullah taala mengatakan di sini bahwasanya Nabi SAW melihat Rabb-nya. Sebab sungguhnya telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam secara sahih. Yang dimaksud ikhwan fillah yaitu athar dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Tatkala beliau mengatakan na'am atau ditanya tentang apakah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Allah Subhanahu wa taala, maka beliau menetapkannya. Cuman afanifillah penetapan Ibn Abbas radhiyallahu anhuma na'am datang dalam dua riwayat. Tayyib. Datang dalam dua riwayat. Riwayat yang pertama na'am menyatakan secara mutlak bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Allah. Na'am. Yang kedua datang dengan muqayyad yaitu ra'ahu bifu'ad ra'ahu bifu'adihi marratain, bahwasanya Allah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Allah dengan mata hatinya. Nah, dengan mata hatinya berarti riwayat Ibn Abbas yang mutlak afanifillah bahwasanya Nabi melihat Allah Subhanahu wa taala. Taib, ini tentunya dibawa kepada yang muqayyad yang datang secara na'am jelas dan ada taqyid bahwasanya melihatnya dengan fu'ad atau dengan istilah lain ru'yah qalbiyah. Ru'yah qalbiyah bukan ru'yah basariyah. Tapi memang ikhwanifillah dalam memahami atsar Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ini na'am terjadi khilaf di kalangan para ulama. Cuman yang rajih dalam permasalahan tersebut bahwasanya yang pertama, kita tidak mendapati satu riwayat yang sahih bahwasanya Ibnu Abbas tegas mengatakan bahwasanya Rasul melihat Allah dengan mata kepala. Tapi yang datang secara sahih melihat Allah dengan mata hatinya. Dan atau dengan qalb. Sehingga sebagian murid-murid Ibn Abbas atau ulama yang lain memahami dari riwayat yang mutlak tadi seakan-akan Ibn Abbas mengatakan bahwasanya Nabi melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala. Tapi ini na'am adalah pemahaman yang keliru. Sebagaimana pula di sini sebagian pengikut Imam Ahmad atau mereka-mereka yang bermadhab Hanabilah memahami perkataan Imam Ahmad rahimahullahu taala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qad ra'a rabbah, memahami sebagiannya bahwasanya Imam Ahmad meyakini bahwa Nabi melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala. Ini pemahaman yang keliru. Sebagaimana nah sebagian manusia keliru dalam memahami kalam Ibn Abbas yang datang secara mutlak. Kenapa? Karena Nabi karena Imam Ahmad rahimahullahu taala dalam masalah ini nah, beliau berhenti pada apa yang beliau terima dari Ibnu Abbas. Nah, tatkala Ibnu Abbas meriwayatkan secara mutlak. Nah, baik. Cuman dalam sebagian Riwayat yang lain Imam Ahmad pun menyatakan bahwasanya ru'yah yang thabitah yaitu ru'yah qalbiyah, melihat Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kesimpulannya khalifah, kita baca syarahnya. Qultu ru'yatun nabi sallallahu alaihi wasallam li rabbih fid dunya fiha ahaditsu mukhtalifah. Minha ma rawahu Masruq an Aisyah radhiyallahu anha qala kuntu muttaki'an inda Aisyah faqalat ya Aba Aisyah thalathun man takallama biwahidatin minhunna faqad a'dama 'ala Allahi al-firyah. Syekh An-Nazmi rahimahullahu ta'ala mengatakan, aku katakan berhubungan dengan syarah paragraf ini bahwa penglihatan Nabi SAW terhadap Allah Subhanahu wa taala di dunia padanya hadis-hadis yang diperselisihkan berhubungan dengan apa? Apakah Nabi melihat Allah? Ini datang hadis-hadis diperselisihkan padanya atau yang berbeda-beda yang harus disinkronkan. Kenapa? Karena ini permasalahan akidah. Minha marwahu Masruq an Aisyah radhiyallahu anha, di antaranya ada hadis yang diriwayatkan oleh Masruq, yakni Masruq Ibn al-Ajra' Ibn Malik al-Hamdani al-Wadi'i Abu Aisyah al-Kufi thiqatun faqihul abid mukhadram. Nah, mukhadram yaitu hidup zaman sahabat khalifillah. Nah, mendapati masa hidupnya Nabi tapi belum bertemu dengan Nabi, namanya mukhadram. Jadi antara dia dengan derajat sahabat cuma tinggal kurang apa? Satu tok melihat. Tapi namanya rizki, namanya rizki dan keutamaan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa saja yang dia kehendaki. Beliau sezaman mendapati zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi luput untuk bisa melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya mukhadram. Jadi tabi'in, nah, tapi apa? Mendapati zaman di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Nah, Masruq meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, di mana Aisyah mengatakan atau Masruq mengatakan, dulu aku, nah, duduk bersandar di sisi Aisyah radhiyallahu anha. Nah, maka Aisyah mengatakan, wahai Abu Aisyah, tiga perkara, siapa saja yang berbicara dengan salah satu dari tiga perkara tersebut, maka sungguh dia telah berbuat kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala dengan kedustaan yang besar. Qultu mahun, aku katakan apa ketiga perkara tersebut? Qalat, maka Aisyah mengatakan, man za'ama anna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu faqad a'dama 'ala Allahi al-firyah. Siapa saja yang menyangka bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Rabb-nya, yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala, maka sungguh dia telah berdusta atas nama Allah dengan kedustaan yang besar. Ini poin yang pertama dan inilah yang menjadi inti dari hadis, di mana Aisyah radhiyallahu anha menegaskan bahwa siapa saja yang menyangka Nabi melihat Allah di dunia ikhwan fillah, maka ini suatu kedustaan yang besar. Qala wa kuntu muttaki'an fajalastu, dan aku sebelumnya dalam posisi bersandar, dan kemudian aku pun duduk dalam keadaan duduk yang betul, ya tidak bertelekan lagi. Nah, fa qultu ya ummul mukminin angdirini wala ta'jalini. Wahai ummul mukminin, tunggu sebentar. Jangan na'am tergesa-gesa. Alam yakulillah azza wa jal walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Di sini afani fillah, na'am, seseorang dalam permasalahan ilm ketika mendapati iskal ia bertanya. Karena Masruq, na'am, ketika mendengar perkataan Aisyah radhiyallahu anha tersebut, muncul apa? Iskal pada dirinya. Nah, tentang ayat di dalam Al-Quran Nah, di mana Allah Subhanahu wa taala katakan walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, sungguh. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melihatnya na'am bil ufuqil mubin, di ufuk dengan jelas. Demikian pula ayat walaqad ra'ahu nazlatan ukhra dengan lafaz ra'ahu, Nabi telah melihatnya. Faqalat, maka Aisyah radhiyallahu anha pun menjawab. Nah, di sini ikhwani fillah kita bisa mengambil faedah yang lain dari sisi apa? Faedah berhubungan dengan adab dalam ta'allum, adab dalam belajar. Nah, seseorang ketika mendapati iskal jangan ditahan. Nah, sehingga apa? Ketika dia menyampaikan iskal, sesuatu yang rancu pada dirinya kepada muallim, dia akan mendapatkan jawaban dan mendapatkan kemantapan sehingga iskal atau syubhat itu bisa apa? Bisa teruraikan. Faqalat, maka Aisyah mengatakan ana awwalu hadhihi ummah sa'ala an dalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku adalah orang pertama kali dari umat ini yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara tersebut. Jadi dulunya Aisyah juga iskal tentang ayat ini. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab innama huwa Jibril. Hanyalah yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah Jibril. Jadi walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, yang dimaksud adalah Jibril. Lam arahu ala suratihi allati khuliqa 'alayha ghayra hatainil marratain. Aku tidaklah melihat Jibril dalam bentuk aslinya yang dia diciptakan atasnya selain pada dua. Naam, dua kali tersebut. Ya, dua kali penglihatan tadi yang disebutkan dalam ayat walaqad ra'ahu bil ufuqin mubin dan walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Ra'aituhu munhabitan minas sama'i ilal ardi sa'an dan 'inda mukhafihi ma bainas sama'i wal ard. Aku melihat Jibril na'am munhabitan minas sama', yaitu turun dari langit ke bumi. Na'am sa'an dan 'inda mukhafihi ma bainas sama'i wal ard, yaitu besarnya penciptaan dia, yaitu nah, Allah Subhanahu wa taala ciptakan Jibril dalam nah, kondisi sangat besar. Makanya dikatakan oleh Rasul sa'ad dan idzamu khalqihi ma bainas sama'i wal ard, yaitu besarnya nah, Jibril alaihi salam menutup apa-apa yang ada di langit dan bumi. Apa-apa antara langit dan bumi, antara langit dan bumi tertutup oleh Jibril dikarenakan besarnya. Jadi di sini isbat bahwasanya yang dilihat adalah Jibril. Nabi melihat Jibril dalam bentuk aslinya dua kali. Adapun selain itu berarti belum melihat dalam bentuk lain. Alhamdulillah. Terkadang datang dalam bentuk seperti manusia. Dalam hadis Jibril datang seperti apa? Laki-laki yang naam memakai pakaian putih, naam bersih, tayyib, rapi dan seterusnya. Faqalat awalam tasma' anna Allah yaqul la tudrikuhu al-absar wa huwa yudrikul absar wa huwa al-latiful khabir. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha menambahkan dalil untuk menguatkan hal tersebut. Tidakkah engkau mendengar bahwasanya Nabi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah mata-mata itu mampu meliputi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lah yang meliputi penglihatan-penglihatan mereka. Wa huwa al-latiful khabir, dan dia adalah al-latif al-khabir. Awalam tasma' anna Allah yaqul wa ma kana li basharin ay yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursila rasula fa yuhyi bi idznihi ma yasha innahu aliyyun hakim. Naam, tidakkah pula engkau mendengar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah pantas bagi manusia untuk Allah Subhanahu wa taala ajak bicara dia secara langsung kecuali melalui wahyu atau dari balik tirai, dari balik tabir, atau Allah Subhanahu wa taala utus kepadanya rasul, yaitu utusan, sehingga Allah wahyukan kepadanya dengan izin darinya sesuai dengan apa yang dia kehendaki, sehingga rasul tersebut menyampaikan wahyu dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa-apa yang dikehendakinya. Innahu aliyyul hakim, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu al-ali al-hakim. Dua nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini poin yang pertama. Naam, yang menjadi inti pembahasan kita. Bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha dengan tegas naam menetapkan bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah melihat Allah Subhanahu wa taala semasa hidup di dunia. Naam, yaitu melihat dengan mata kepala. Adapun ayat yang dimaksud adalah Jibril. Qalat wa man za'ama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata masyai'an mimma anzalallahu alaihi faqad adzama 'ala Allahi al-kariya. Kemudian Aisyah melanjutkan, siapa saja yang menyangka bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembunyikan sesuatu dari apa-apa yang Allah turunkan kepadanya, maka sungguh dia telah berdusta dengan kedustaan yang besar. Wallahu yaqul ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka mir rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalatah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Rasul, sampaikanlah apa-apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Apabila engkau tidak melakukannya, maka sungguh engkau itu belumlah menyampaikan risalah yang Allah Subhanahu wa taala embankan kepadamu. Wa in lam taf'al fama ballaghta risalatah. Ini ancaman dan menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau adalah rasul yang mesti menyampaikan risalah secara keseluruhan. Qalat wa man za'ama annahu yukhbiru bima yakunu fi ghadin faqad aqdama 'ala Allahi al-kiriyah. Siapa saja menyangka bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan khabar dengan apa-apa yang akan terjadi besok hari, maka sungguh dia telah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala dengan kedustaan yang besar. Wallahu azza wa jalla yaqul qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Katakanlah wahai Nabi, tidaklah mengetahui siapapun yang ada di langit dan di bumi perkara-perkara ghaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi, siapapun yang ada di langit dan di bumi tidaklah mengetahui perkara-perkara ghaib kecuali Allah. Apa yang syuruna ayyana yub'atsun? Nah, tidaklah mereka itu menyangka kapan mereka akan dibangkitkan. Ya, tidak sadar, tidak mengetahui kapan hari kebangkitan tersebut. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim khalifillah, sehingga tidak ragu tentang kesahihannya. Ini dalil yang pertama dari Aisyah radhiyallahu anha, pengingkaran beliau terhadap apa? Masalah ru'yah fid dunya. Wa fi hadits Abi Dzar radhiyallahu anhu, annahu sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hal ra'aita Rabbak?" Qala, "Nurun anna ara." Wa fi riwayatin, "Nurun inni arahu." Wa fi riwayatin, "Ra'aitu nura." Dan dalam hadits Abi Dzar radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Dzar, Jundub bin Junadah, alas sahih, menurut pendapat yang sahih, ahadus sabiqin al-awwalin aslama fi awwalil mab'ad. Naam, salah satu dari golongan as-sabiqun al-awwalin yang masuk Islam di awal-awal diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, khamisah khamsah, salah satu dari lima orang yang awal masuk Islam. Thumma raja ila biladi qawmi thumma ba'da dhalika hajara ila al-Madinah wa kana ra'san fil ilmi wa zuhdi wal jihad wa sidqil lahjah wal ikhlas tufiya sanatatnain wa thalathin radiyallahu anhu. Beliau setelah masuk Islam kemudian kembali ke negeri kaumnya, dan setelah itu hijrah ke Madinah, dan termasuk apa? Termasuk pelopor atau yang terdepan dari sisi ilm, dari sisi zuhud, juga jihad, juga apa? Sidqul lahjah, yaitu kejujuran dalam berucap. Betul-betul apa? Betul-betul beliau konsisten dengan apa yang diucapkannya, serta keikhlasan, dan meninggal pada tahun 32. Sungguh ikhwani fillah, kalau membaca biografi seorang manusia seperti ini, betapa beruntungnya mereka-mereka yang dituliskan dalam kitab-kitab dengan pujian. Nah, di mana setiap orang yang membacanya akan mendoakan. Nah, dan manusia menyebut mereka dengan kebaikan. Maka banyak-banyak kita qanifillah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak meninggalkan kecuali kebaikan. Sanaktubu ma qaddamu wa atharahum. Akan kami tulis apa-apa yang mereka persembahkan, apa-apa yang mereka lakukan di dunia, dan peninggalan-peninggalan mereka tetap akan ditulis. Maka tinggalkan yang baik. Jangan sampai seseorang meninggalkan keburukan sehingga ketika orang membicarakan, yang dibicarakan adalah keburukan. Wallahu a'lam. Nah, dalam hadis Abi Dzar ini, Abu Dzar ketika ditanya atau ketika beliau bertanya, annahu sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam hal ra'aita rabbak? Apakah engkau wahai Nabi melihat Rabbmu? Yakni di dunia. Maka Nabi mengatakan nurun anna ara, cahaya, bagaimana aku bisa melihatnya? Maksudnya apa? Ada tabir cahaya yang menjadi penghalang antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebagian riwayat nurun inni ara, ya, kayak cahaya, sungguhnya itulah yang aku lihat. Dalam riwayat yang lain ra'aitu nura, aku melihat cahaya. Wa fi hadzainil haditsaini dalilun liman qala bi adami ru'yah minan nabi sallallahu alaihi wasallam li rabbih lailatal isra. Naam, pada kedua hadits ini dalil bagi orang yang mengatakan naam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melihat Allah Subhanahu wa taala pada malam Isra. Dan inilah pendapat yang rajih. Kenapa? Karena ini pembahasan akidah naam yang penting. Seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat, tentunya ketika ditanya oleh Abu Dzar akan mengatakan iya. Tapi beliau mengatakan ra'aitu nura. Juga mengatakan dalam riwayat nurun anna ara, menunjukkan bahwasanya beliau tidak melihatnya. Kalaulah seandainya juga melihat di kesempatan yang lain, mesti juga akan menjelaskannya. Karena pertanyaan Abu Dzar, nah, pertanyaan yang umum, hal ra'aita rabbak. Qala amma ma akhrajahu Tirmidzi min tariq Mujalid an Syabi qala laqiya Ibnu Abbas Ka'ban, yakni Ka'b Ibnu Malik Al-Himyari, yang dikenal dengan Ka'b Al-Ahbar. Dia seorang mukhadram juga. Fakala Ibnu Abbas bertemu dengan Ka'b bi Arafah. Fasalahu an syai'in faqabbara hatta jawabathu al-jibal. Faqala Ibnu Abbas inna Banu Hashim. Faqala Ka'b inna Allah qasama ru'yatahu wa kalamahu baina Muhammadin wa Musa. Fakallama Musa marrataini wa ra'ahu Muhammad marrataini. Fahuwa mawqufun 'ala Ibn Abbas wa qad warada fi ba'd riwayatihi annahu ra'ahu bi fu'adihi. Nah, riwayat ini apa nih yang berasal dari Ka'ab. Tatkala Ibn Abbas bertemu dengan beliau di Arafah, kemudian bertanya tentang sesuatu yang berhubungan dengan ru'yah ini, maka Ka'ab pun bertakbir, ya, sampai nah, kerasnya tanggul tersebut apa melampaui gunung-gunung. Dalam artian sangat keras ibaratnya. Maka Ibn Abbas mengatakan sebenarnya kami Banu Hashim. Kemudian Ka'ab menjawab sebenarnya Allah Subhanahu wa taala telah membagi ru'yah dan kalamnya antara Muhammad dan Musa. Maka nah, Allah berbicara dengan Musa dua kali dan berbicara dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Allah dua kali. Tapi ini akan mauquf. Juga apa datang dari khabar Ka'ab yang nah, dikenal oleh Khonifilah Ka'ab Al-Ahbar. Asalnya dia adalah Habr, yaitu ahli ilmu dari kalangan Yahud. Sehingga apa yang dikatakan butuh dalil dari na'am syariat kita. Nah, ini mauquf sampai Ibn Abbas. Waqad warada fi ba'dhi riwayatihi annahu ra'ahu bi fu'adihi. Dan datang dalam sebagian riwayat bahwasanya Ibn Abbas mengatakan ketika ditanya dalam masalah ini ra'ahu bi fu'adi. Berarti apa nih bila? Nah, riwayat yang mengatakan bahwasanya Nabi melihat Allah Subhanahu wa taala dari Ibnu Abbas itu apa? Riwayat yang mutlak. Dalam artian tidak ada penegasan apakah dengan hatinya ataukah dengan mata kepala. Tentunya untuk membawa kepada penglihatan dengan mata kepala ini tidak mungkin. Kenapa? Karena dalam riwayat yang lain beliau menegaskan bahwasan yang dimaksud adalah ra'ahu bi fu'adihi marratain. Hal ini sebagaimana dalam riwayat Muslim fa'alifillah. Naam. Tayyib dari Abil Aliyah an Ibn Abbas, maka dabal fu'adu ma ra'a wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra qala ra'ahu bi fu'adihi marratain. Ini jawaban Ibn Abbas ketika menafsirkan ayat tadi. Naam, ra'ahu bi fu'adihi marratain. Adapun athar dari Ka'ab tadi, selain naam dari sisi makna juga butuh dalil. Dari sisi sanad ikhwanifillah telah didhaifkan oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala, diriwayatkan oleh Al-Lalika'i dalam syarah usul al-i'tiqad ahli sunnati wal jamaah. Qala al-Albani da'iful isnad, sebagaimana antum bisa lihat dalam naam ta'liq nomor 2. Berarti untuk Ibnu Abbas ikhwanifillah naam athar yang warid, asal yang datang yang sahih, pertama riwayat yang mutlak, yang kedua muqayyad. Nah, dengan fuad bahwasanya Rasulullah melihatnya dengan apa? Mata hatinya. Wa fi fatwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala qauluhu wa amma ru'ya faqad thabata 'an Ibnu Abbas. Naam. Ra'a Muhammadun rabbahu bi fu'adihi marratain. Nah, sebagaimana dalam riwayat Muslim, ini perkataan Ibn Abbas, telah sabit dari Ibn Abbas yang demikian. Wa angkarat Aisyah ar-ru'yah, dan Aisyah mengingkari ru'yah. Qala faminan nas man jama bainahuma, di antara manusia ada yang mensinkronkan antara keduanya. Faqala angkarat Aisyah ru'yat al-'ain wa athbata Ibn Abbas ru'yat al-fu'ad fala ta'arudha. Jadi Aisyah mengingkari ru'yatul 'ain, dan ini semuanya sepakat, para sahabat yang lain sepakat bahwasanya apa? Rasulullah tidak melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepalanya di dunia. Jadi yang diingkari oleh Aisyah adalah ru'yatul 'ain. Dan yang ditetapkan oleh Ibnu Abbas adalah ru'yatul fu'ad. Ru'yatul fu'ad yaitu melihat dengan mata hati. Kalau ini maka tidak ada ta'arud, tidak ada pertentangan antara dua riwayat tersebut. Nah, wa ammal alfadhu tsabitatu 'an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma hiya mutlaqah aw muqayyadah bil fu'ad. Taratan yaqulu ra'a Muhammadun rabbah, wa taratan yaqulu ra'ahu Muhammad, wa lam yuthbit lafdha sharihan annahu ra'a. Na'am, wa lam yathbut lafdhun sharihun annahu ra'ahu bi 'aini. Adapun lafaz-lafaz yang tsabit dari Ibn Abbas yaitu lafaz yang mutlak dan muqayyad dengan fuad, sehingga terkadang beliau mengatakan Nabi Muhammad melihat Allah, dan sebagian yang lain mengatakan ra'ahu Muhammad. Naam, tayyib, Muhammad melihatnya. Dan tidak sabit lafaz yang tegas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat dengan ainnya, dengan mata kepala beliau. Tayyib. Qala wa kadzalika al-Imam Ahmad taratan yatliqu ru'yah wa taratan yaqulu ra'ahu bi fu'adi. Demikian pula Imam Ahmad, terkadang nah beliau menyebutkan secara mutlak ya tentang ru'yah ini, dan terkadang menyebutnya dengan ra'ahu bi fu'adi, memberikan batasan bahwasanya melihatnya dengan mata kepala. Wa lam yaqul ahadun annahu sami'a al-Imam Ahmad yaqulu ra'ahu bi 'ainihi. Tidak ada seorang pun yang mengatakan bahwasanya dia mendengar dari Imam Ahmad kalau Imam Ahmad mengatakan ra'ahu bi'aini. Jadi tidak ada satu pun riwayat yang tegas demikian bahwasanya Nabi melihat dengan mata kepalanya. Lakin ta'ifatun min ashabihi sami'u kalamahul mutlaq fa fahimu minhu ru'yatal 'ain. Akan tetapi sederetan dari para pengikut beliau mendengar perkataan Imam Ahmad yang mutlak tersebut, kemudian mereka memahami darinya bahwasannya Imam Ahmad berpendapat tentang apa? Ru'yatul 'ain. kama sami'a ba'dun nas mutlaqa kalam Ibnu Abbasin fa fahima ru'yatal ain. Sebagaimana pula sebagian manusia mendengar perkataan Ibnu Abbas yang mutlak, nah sehingga mereka pun memahami ru'yatul ain. Berarti ini kekeliruan dalam memahami. Walaysa fil adillati ma yaqtadi ru'yah annahu ra'ahu bi ainihi. Wala thabata dhalika an hadin min as-sahabah wala fil kitabi was sunnah ma yadullu ala dhalika. Dan tidaklah ada dalil yang menunjukkan ru'yah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat dengan mata kepalanya. Dan tidak pula thabit yang demikian itu dari seorang pun dari kalangan sahabat. Tidak pula thabit dalam Al-Kitab maupun As-Sunnah ma yadullu ala dhalik, yang menunjukkan hal tersebut. Balin nususus sahihatu ala nafyihi, bahkan nas-nas yang sahih yang menafikan yang demikian itu. Kama fi sahihi Muslim an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal ra'aita rabbak qala nurun anna ara. Intaha. Ini perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam fatwa, dan ini kalam qawi ya, perkataan yang kuat yang mendudukkan riwayat-riwayat yang ada dalam masalah ini. Sehingga kesimpulannya ikhwan fillah, kembali kepada hadis Aisyah radhiyallahu anha dan hadis Abi Dzar. Demikian pula nah, kepada athar-athar yang datang dari Ibnu Abbas dibawa kepada ru'yah qalbiyah. Nah, oleh karena itulah dinukilkan oleh Imam Ad-Darimi rahimahullahu taala ijma'. Sebagaimana Ibnu Qayyim katakan dalam Zadul Ma'ad, waqad hakka Utsman bin Sa'id Ad-Darimi ittifaq as-sahabati annahu lam yara. Ini perlu ditambahkan, menunjukkan apa? Sebenarnya para sahabat tidak berselisih. Cuman apa? Dianggap suatu perselisihan karena salah dalam memahami. Ya, salah dalam memahami. Padahal sebagian riwayat mutlak, sebagian riwayat muqayyad. Nah, jadi semuanya tidak ada satupun yang menetapkan kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Allah dengan mata kepala. Ini intinya. Adapun yang menetapkan ru'yah di dunia, maka yang dimaksud adalah apa? Ru'yah bil fu'ad, atau dinamakan dengan ru'yah qalbiyah, melihat dengan mata hati. Sebagaimana dinukilkan oleh Imam Ad-Darimi ini, ittifaq as-sahabah annahu lam yara. Kesepakatan para sahabat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah melihat Allah Subhanahu wa taala di malam Mi'raj. Qultu makna anna ara ay kaifa ara wa hiya kalimatun kalimatu istib'adin yakni anna nur hala duna ru'yatih. Aku katakan yakni Syekh An-Najmi, makna anna ara yaitu maksudnya bagaimana aku melihat. Yang kalimat seperti ini diletakkan untuk menunjukkan perkara yang ya, mustab'ad, yaitu perkara yang sangat jauh dari kemungkinan. Yakni bahwasanya cahaya menghalangi nah, penglihatan beliau. Sehingga bagaimana melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa min ajli dhalika hasala al-khilafu fi ru'yatin Nabi sallallahu alaihi wasallam li rabbih lailatal Isra. Wabillahi taufik. Nah, dan dikarenakan itu terjadi khilaf dalam permasalahan ru'yah Nabi sallallahu alaihi wasallam na'am li rabbi pada malam Isra. Na'am. Dan khilaf ini ikhwan fillah, na'am, di kalangan sahabat telah kita ketahui taujihnya. Telah kita ketahui bagaimana mensinkronkannya, bahwa yang mengingkari na'am mengingkari ru'yah ainiyah. Adapun yang menetapkan, maka mereka menetapkan ru'yah qalbiyah. Sehingga semuanya sepakat tentang satu hal, yaitu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah melihat Allah di malam Isra atau malam Mi'raj, dan lebih tepat malam Mi'raj. Kenapa? Karena yang berhubungan dengan Mi'rajnya. Adapun malam Isra yaitu sampai ke apa? Sampai ke Baitul Maqdis saja Isra. Tapi terkadang nah, yang dimaksudkan ya malam Isra Mi'raj. Tayyib. Semuanya sepakat bahwasanya pada malam tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kesimpulannya. Nah, tapi bihadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.